السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه هداية الحيارة: ولا يصح حمل هذه البشارة على المسيح باتفاق النصارى، لأنها إنما جاءت بواحد من إخوة بني إسرائيل. Di halaman 122, Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyatakan, katanya tidak dibenarkan membawa berita-berita gembira ini tentang Al-Masih dengan kesepakatan Nasara, karena sesungguhnya itu datang hanya pada satu ikhwah saja dari turunan Israel. Wa Bani Israel wa ikhwatuhum, sedangkan Bani Israel dan saudara-saudaranya, kulluhum abidun laisa fihim ilah, semuanya adalah hamba-hamba, tidak ada pada mereka Tuhan sekalipun, satupun. Wal-Masih indahum ilahun ma'bud, sedangkan Al-Masih di sisi mereka dianggap sebagai Tuhan yang disembah. Wa huwa ajallu indahum min an yakuna min ikhwatil abid, maka dia terlalu tinggi kalau dianggap sebagai saudara-saudaranya para hamba tadi. Bagaimana seorang Tuhan, katanya, sesosok Tuhan menjadi saudara hamba-hambanya. Wal bishara waqa'at bi'abdin makhluqin yuqimuhullah, maka kabar gembira ini akan datangnya seorang nabi adalah terjadi pada seorang hamba makhluk yang diciptakan. Yuqimuhullahu min jumlati abidih, yang Allah tegakkan dari sekian hamba-hambanya. Wa ikhwatihim, dan saudara-saudaranya. Wa ghayatuhu an yakuna nabiyan la ghayrata lahu fawqaha, maka paling tingginya dia adalah seorang nabi atau seorang rasul. La ghayrata lahu fawqaha, tidak ada yang lebih tinggi lagi. Karena kalau Tuhan, tidak mungkin. Bagaimana ada sekian bersaudara, yang satu dianggap Tuhan, yang lain hamba. Berarti hamba saudaranya Tuhan, Tuhan saudaranya hamba. Mustahil. Tidak mungkin. Maka paling tingginya, paling mulianya adalah seorang nabi atau rasul. Wa hadza laysa huwal masih inda an-nasara. Dan ini menurut Nasrani bukan al-Masih. Kalau budak, kalau hamba dikatakan bukan al-Masih. Wa amma qaulul muharrifina likalamillah, adapun ucapan mereka yang mentahrif ucapan Allah. Inna dhalika ala hadfi alifil istifham, wa huwa istifham inkar. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, disebutkan di dalam ucapan-ucapan mereka tentang akan datangnya seorang nabi, maka bagi mereka yang mentahrif ucapan Allah, mereka rubah. Inna dhalika ala hadfi alifil istifham, katanya sesungguhnya di sana ada alif yang berfungsi istifham, ini pertanyaan, dan pertanyaan itu pun adalah pertanyaan pengingkaran, sehingga maknanya la uqimu li bani Israel nabiyan, aku tidak menegakkan untuk Bani Israel nabiyan. Perhatikan barakallahu fikum. Ayat di dalam kitab mereka, mereka tahrif, Mereka selewengkan dengan makna, apakah aku akan menegakkan seorang nabi? Begitu. Maknanya tidak, aku tidak akan menegakkan seorang nabi. Ini istifham ingkari. Fatilka adatun lahum ma'rufah fi tahrifi kalamillah. Dan ini kebiasaan mereka yang sudah dikenal, yaitu menyelewengkan makna-makna kalamullah an mawadhi'ihi, berubah-ubah dari tempat-tempatnya. Wal kadzib 'ala Allah, berdusta atas nama Allah, itu kebiasaan mereka. Yang Allah kabarkan dalam kitab kita Al-Qur'an, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Dan juga sifat mereka yang Allah sebutkan, yaktumuna al-'ilma wa hum ya'lamun, mereka menutupi ilmu dalam keadaan mereka tahu. Atau sifat yang ketiga, kedustaan. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba, mereka berbicara atas nama Allah dengan kedustaan. Itu kebiasaan mereka yang ma'rufah. Wa qauluhum lima yubaddilunahu wa yuharrifunahu, dan ucapan mereka terhadap apa yang mereka rubah-rubah dan mereka tahrifkan, hada min indillah, mereka katakan ini dari sisi Allah. Astagfirullah. Tangan mereka yang merubah, mulut mereka yang mentahrif, tapi kemudian berkata hada min indillah, ini dari sisi Allah. Wa hamlu hadzal kalam ala al-istifham wal inkar ghayat ma yakunu min at-tahrif wa at-tabdil. Membawa ucapan itu menjadi seperti pertanyaan ingkari, apakah aku akan mengutus seorang nabi? Maksudnya kami tidak akan mengutus. Ini ghaya ma yakun min at-tahrif. Ini setinggi-tinggi bentuk penyelewengan. Tahrif. Setinggi-tinggi bentuk tabdil. Perubahan-perubahan. Wa hadha at-tahrif wa at-tabdil min mu'jizatin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam allati akhbara biha 'anillahi min tahrifihim wa tabdilihim fa adhara Allah. Penyelewengan mereka ini dan juga perbuatan merubah-rubah ayat ini membenarkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi telah dikhabarkan oleh Allah tentang mereka, tahrif mereka, perubahan-perubahan mereka terhadap kitab Taurat dan Injil. Fa adharallah, maka dengan kejadian ini ketika benar-benar Nabi datang, terbukti kalau mereka menyelewengkan ayat-ayat dalam kitab mereka. Terbukti bahwa mereka yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Terbukti kalau mereka menambahi dan mengurangi. Akhwani fiddin azakumullah, dikatakan ini membenarkan sidqahu fi dalika likulli di lubbin wa aqlin. Ini menunjukkan bukti kebenaran ucapan Rasulullah SAW bagi orang yang memiliki lub, memiliki pikiran, memiliki akal. Artinya orang yang akil, berakal sehat, akan berkata benar sekali. Persis Rasulullah SAW membawakan ayat dari Allah bahwa mereka mentahrif, ternyata terbukti mentahrif. Buktinya sangat jelas sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Fasdada imanan ila imanih, maka pengikut Rasulullah SAW bertambah imannya karena melihat ayat yang dibacakan tentang Yahudi dan Nasrani persis seperti keadaan mereka. Merubah-rubah ayat, merubah-rubah Taurat, merubah Injil, menambah, mengurangi, menyelewengkan makna. Maka orang-orang beriman semakin beriman. Fazdada imanan ila imanihi, bertambah imannya dengan iman yang sudah ada. Wazdadal kafirun ridsan ila ridsihim, sedangkan orang-orang kafir bertambah kerendahan mereka dengan lebih rendah lagi. Memalukan. Mengapa? Karena apa yang mereka sudah lakukan sudah dibicarakan dalam Quran. Bahwa mereka akan berbuat begini, mereka akan berbuat begitu. Maka orang beriman semakin yakin bahwa ini dari Allah. Sedangkan orang-orang kafirnya semakin rendah-rendah-rendahnya karena perbuatan jelek mereka terbongkar. Perbuatan tahrif, tabdil mereka terbongkar. Bahwa mereka yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Al-wajhu tsani, sisi kedua. Qala fit Taurati fis sifril khamis. Berkata di dalam Taurat, di dalam lembaran kelima, kata-katanya, Aqbalallah min Sina, wa tajalla min Sa'ir, wa dhahara min jibali Faran, wa mahu rabawatul athhar. Disebutkan dalam Taurat, yang kata-katanya, Allah datang dari Sina, nama bukit, Bukit Tursina, wa tajalla min Sa'ir, dan menampakkan diri di daerah Sa'ir, wa dhahara, dan muncul dari gunung Faran, wa mahu rabawatul athhar, bersamanya ada rabawatul athhar, pengikut-pengikut yang suci di kanannya. Hadhihi mutadamminatun linnubuwatis salasah. Kata-kata ini terkandung di dalamnya berita kenabian tiga kenabian. Kenabian Musa alaihi salam, wa nubuwat Isa, dan kenabian Nabi Isa, wa nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kalau dikatakan kata-kata tadi mengandung penetapan tiga kenabian, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Keterangannya begini, kata Ibnu Qayyim, famaji'uhu min Sina, adapun yang datang dari Sina, huwal jabal alladhi kallamallahu alaihi Musa. Sina adalah gunung di mana Allah mengajak bicara Musa alaihi salam. Wa kallamallahu Musa taklima. Di mana itu Allah mengajak bicara Musa? Di Bukit Tursina. Wa nabbahu alaihi, dan memberitakan berita-berita dan mengangkatnya sebagai nabi. Ikhbarun an nubuwatihi, dan mengkhabarkan tentang kenabian Nabi Musa alaihi salam. Wa tajallihi min Sa'ir, wa mudhhirul masih min baitil maqdis. Sedangkan kemunculan dari daerah Sa'ir adalah munculnya al-Masih, Isa ibn Maryam, dari Baitul Muqaddas, dari Baitul Maqdis. Wa Sa'ir, nama Sa'ir itu adalah qaryatun, sebuah desa, yang ma'rufa hunaka ilal yaum, yang dikenal sampai hari ini dengan nama Sa'ir. Wahadihi bisyaratun binubuwatil Masih, dan ini berita tentang kenabian Al-Masih Isa ibn Maryam. Sedangkan Jabal Faran adalah Mekah. Jabal Faran adalah Mekah. Kita kembali kepada kalimat di dalam Taurat. Perhatikan baik-baik kalimatnya, barakallahu fikum. Kalimatnya berbunyi, Aqbalallah min Sina, wa tajalla min Sa'ir, wa dhahara min jibali Faran. Didatangkan atau datang Allah dari Sina, yakni Musa. Wa tajalla, dan kemudian muncul di Sa'ir, dan kemudian tampak di Gunung Faran. Kata-kata ini kalau dianggap sebagai ketuhanan, berarti akan dikatakan Nabi Musa juga Tuhan, Nabi Isa Tuhan, Nabi Muhammad juga Tuhan. Kalau kalimat munculnya Allah itu sebagai ketuhanan. Bukan begitu maknanya. Tetapi mengajarkan pada manusia tentang Allah. Yakni mengenalkan Allah sehingga Allah jadi dikenal. Muncul di tengah-tengah manusia di Sina. Karena dakwahnya siapa? Nabi Musa. Demikian pula muncul di Sa'ir. Karena dakwahnya siapa? Dakwahnya Nabi Isa. Dan muncul di Jibal Faran. Karena dakwahnya siapa? Karena dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Karena Faran adalah nama gunung atau perbukitan di sekitar Makkah. Gunung Faran. Kembali kepada pembahasan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maka Jabal Faran adalah gunung di sekitar Mekah. Wa syabbaha subhanahu nubuwata Musa bimaji'is subuh. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kenabian Nabi Musa seperti datangnya cahaya subuh. Wa nubuwatil Masih, dan kenabian Al-Masih Isa bin Maryam ba'daha bi'ishraqihi wa diya'ihi, digambarkan seperti terbitnya matahari atau seperti terbitnya cahaya. Wa nubuwwa khatamal anbiya ba'dahuma, dan kenabian penutup para nabi setelah keduanya digambarkan bisti'la'is syams, dengan meningginya matahari. Wa dhuhur dhaw'iha, dan muncul cahayanya terang benderang di seluruh afak, digambarkan dakwahnya Nabi Musa seperti fajar menyingsing. Disebutkan perumpamaan dakwahnya Nabi Isa dengan apa? Dengan munculnya di awal pertama cahaya matahari. Sedangkan dakwah Nabi Muhammad SAW digambarkan ketika matahari sedang tinggi-tingginya, dikatakan duhur atau dhahir. Kita sering mendengar kalimat duhur. Apa itu maknanya duhur? Nah, sholat duhur di siang hari ketika matahari sudah di puncaknya meninggi, kemudian bergeser ke arah terbenamnya, itu waktu duhur. Bahara, tampak dakwah kepada Allah ini semakin terang benderang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Duhur dawiha fil afaq, muncul cahayanya di seluruh penjuru. Wa waqal amr kama akhbara bihi sawaan, dan kemudian memang terjadi persis seperti itu sesuai dengan apa yang dikhabarkan sawa. Fa inna Allah subhanahu sada'a bidmuwati binubuwati Musa lailal kufr. Naam, terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala sada'a, menegaskan dengan kemenabian Nabi Musa menghadapi gelapnya kekafiran. Malamnya kekafiran menjadi mulai terang dengan dakwah Nabi Musa. Fa'adha'a fajruhu binubuwatihi, kemudian muncullah cahaya paginya, cahaya fajarnya dengan kenabian Nabi Isa. Wazada dhiya'u wal isyraqu, kemudian bertambah terang cahayanya dan menyebar ke seluruh afak dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kamula dhiya'u wasta'lana, maka di zaman Nabi Muhammad sempurnalah cahayanya. Wa tabaqal ard, dan merata di muka bumi dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu wasallamu alaihim. Semoga salawat dan salam kepada semua nabi-nabi tersebut. Wa dhikru hadhihi an-nubuwati ats-tsalatsah, sebutan tiga kenabian ini. Allati ishtamalat 'alayha hadhihi al-bisharah, nadhiru dhikriha fi awwali surah. Sesungguhnya apa yang terkandung dalam kata-kata tadi, berita gembira dalam kitab Taurat tentang akan datangnya Nabi Muhammad tadi, mirip dengan apa yang disebutkan di awal surat. Wattini wazzaitun waturisinin wahadhal baladil amin. Lihat, perhatikan tiga kalimat ini. Betapa miripnya dengan tiga kalimat yang disebutkan dalam Taurat tadi. Wattini wazzaitun, pertama menyebutkan buah tin dan buah zaitun. Kedua menyebutkan negeri atau bukit Tursina. Waturisinin, Tursina. Yang ketiga, wahadal baladil amin, inilah dan inilah negeri yang aman. Hadha menunjukkan tempat yang dekat, yakni di mana tempat turunnya ayat ini, disebut dengan inilah negeri yang amin. Allah subhanahu wa ta'ala mengapa bersumpah dengan nama tin wa zaitun? dan kemudian bersumpah dengan nama Bukit Tursina, dan kemudian bersumpah dengan negeri Mekah demi Tin dan Zaitun, demi Tursina, dan demi negeri ini yang aman. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang pertama berkait dengan apa yang pertama Musa dakwahkan di daerah yang banyak tin dan zaitun. Di daerah yang banyak buah tin dan zaitun. Yang kedua, itu Nabi Isa. Kemudian yang kedua, Waturi Sinin, tempat Nabi Isa diajak bicara oleh Allah. Kemudian, Hadal baladil amin. Fadakara amkinataha ula'il anbiya. Tiga ayat ini pun sama menyebutkan tiga tempat para nabi tersebut. Wa ardhahum, diceritakan negerinya para nabi. Allati kharaju minha, yang mereka keluar dari sana. Pertama, wa tini wa zaitun, al murad bihima manbatuhuma wa ardhuhuma, buah tin dan buah zaitun. Yang dimaksud adalah tempat di mana banyak buah tin, tempat di mana banyak buah zaitun. Wahiyal ardul muqaddasah, yaitu tempat suci. Hiya madharul masih, Baitul Maqdis, tempat Isa bin Maryam alaihi salam. Di sana banyak buah tin dan buah zaitun. Kalau singgah atau mampir atau transit di daerah tersebut, biasanya Yordan, maka lihatlah kebun-kebun zaitun, dan lihatlah bagaimana mereka langsung memerahnya sebagai, merubahnya sebagai minyak, dan dijual di kebunnya langsung, sehingga betul-betul mendapatkan minyak zaitun yang paling murninya, yang paling aslinya, dilihat dengan mata bagaimana prosesnya. Yang kedua, Turisinin. Turisinin adalah jabal alladzi kallamallahu alaihi Musa. Dia adalah gunung, bukit di mana Musa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa madharu nubuwwatihi, maka itu tempat munculnya kenabian Nabi Musa alaihi salam. Wa hadzal baladil amin, dan negeri ini yang terpercaya adalah Mekah. Haramullahi wa amnuhu, tempat suci Allah yang paling aman. Allati hiya madhar nubuwati Muhammad SAW. Dan itu sebagai tempat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fahadihi thalatha, maka tiga ini, tiga tempat ini, nadhiru tilka thalatha tisawa. Tiga tempat yang disebutkan, watini wa zaitun wa turisinin wa hadal baladil amin, persis seperti ada yang diberitakan tadi dalam Taurat, bahwa akan muncul dakwah Allah di daerah ini, daerah itu, dan ila akhirih, yang ternyata maksudnya adalah di Syam, kemudian di Tursina, dan kemudian di Mekah. Qalatil Yahud, berkata Yahudi, Faran hiya ardus Syam, kata Yahudi, Faran itu adalah tanah di Syam. Walaisat ardul Hijaz, bukan tempat di Hijaz. Walaisa hadha bibid'in min buhatihim wa tahrifihim. Maka kata Ibnu Qayyim, ini bukan awal pertama mereka berdusta. Ini bukan awal pertama mereka mentahrif Faran adalah negeri Syam dan seterusnya. Wa indahum fit Taurat, di dalam sisi mereka sendiri dalam Taurat disebutkan, inna Ismail lamma faraqa abahu sakana fi barriyati Faran. Di dalam kitab mereka sendiri menafsirkan apa itu Faran, yaitu kalimat inna Ismail, sesungguhnya Ismail ketika berpisah dengan bapaknya, Ismail ketika berpisah dengan bapaknya yaitu Ibrahim alaihissalam, sakana, dia tinggal di barriyati Faran, di dataran Faran. Bagaimana? Disebutkan Faran, artinya Ismail ketika ditinggalkan oleh bapaknya Ibrahim ditinggalkan dengan ibunya di daerah mana? Mekah. Yang waktu itu disebut dengan Bakkah. Fi wadin ghairi zar'in inda baytikal muharram. Di tempat, di lembah yang tidak ada tubuh pohon-pohonan, yaitu di dekat Baitullah, di dekat rumah Allah yang suci. Itu Ismail. Yang ditinggalkan oleh bapaknya dengan ibunya, atau ditinggalkan ibunya dengan anaknya Ismail di daerah Mekah. Ternyata dalam Taurat disebut Faran. Hakadha nataqatit Taurat. Demikianlah disebutkan dalam Taurat. Naam. Bisa dilihat di dalam kitab Al-Jawabus Sahih liman sa'ala atau liman baddala an dinil Masih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah punya juga kitab membahas tentang Nasrani dalam keadaan lebih detail lagi, lebih rinci lagi. 4 jilid. Yaitu berjudul Al-Jawabus Sahih liman baddala dinil Masih. Jawaban yang benar bagi golongan yang merubah agama Al-Masih. Walafduha, lafadznya begini di dalam Taurat. Wa aqama Ismailu fi bariyati Faran wa ankahathu ummuhum ra'atan min Jurhum. Ismail tinggal di lembah Faran dan kemudian dinikahkan oleh ibunya dengan wanita dari Jurhum. Ismail dinikahkan dengan wanita dari Jurhum. Demikian di dalam kitab Taurat. Artinya ketika mereka berkata Faran itu Syam, Faran itu adalah kadzab. Itu bukan awal pertama mereka berdusta. Wala yasyukku ulama'u ahlil kitab anna Faran maskanun li ali Ismail. Dan itu tidak diragukan, tidak diperselisihkan oleh mereka para ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasrani. Mereka sepakat bahwa Faran adalah tempat Ismail dan keluarganya. Tempat Ismail tinggal di sana. Faqad tadammanat at-Taurat nubuwatan tanzil bi ardi Faran. Sekarang kalau sudah ditegaskan dalam Taurat muncul kenabian di negeri Faran, di lembah Faran, di tanah Faran, kira-kira siapa nabi yang muncul di tanah Faran kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Adakah yang lain? Khonifidina azzaqallah subhanallah. Hujjah qati'ah. Hujjahnya sangat kokoh, kuat. Kalau disebutkan muncul kenabian di tanah Faran, siapa selain Nabi Muhammad SAW? Nabi Musa di Bukit Tursina. Nabi Isa di negeri Syamsana di Baitul Maqdis. Di Baitul Lahm. Kemudian orang Nasrani bilangnya Bethlehem. Wa tadammanat intisyaru ummatihi wa atba'ih. Dan terkandung pula di dalamnya penyebaran umatnya dari sana. Wa tadammanat nubuwatan tanzil ala azim min waladi Ismail. Berarti kenabian tadi turun dari tokoh besar dari turunan Ismail. Siapa turunan Ismail yang benar-benar diutus sebagai Rasul selain Nabi Muhammad SAW? Tidak ada, kecuali beliau. Maka jelas berita-berita Taurat tadi mengisyaratkan akan munculnya kenabian terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa tadammanat intisharu ummatihi wa atba'ihi hatta yamla'u sahal wal jabal. Dan terkandung pula berita dalam Taurat tadi penyebaran umatnya ke seluruh penjuru dunia, ke tempat-tempat tinggi dan tempat-tempat rendah, ke tempat-tempat rendah dan ke gunung-gunung. Kama sanadkuruhu insyaallah, sebagaimana kita akan sebutkan insyaallah. Tayib, kalimat Ibnu Qayyim tadammanat intishar, berita tadi mengandung penyebaran umat Nabi Muhammad SAW ke seluruh penjuru dunia. Dari mana itu? Dari kalimat di awal tadi. Ketika bicara Nabi Isa dikatakan dengan Nabi Musa dikatakan dengan terbit cahaya. Baik. Ketika Nabi Isa dikatakan mulai bersinar. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW zuhur, matahari semakin tinggi dan menerangi seluruh afak. Kenyataan terbukti bahwasanya Nabi Musa mendobrak kegelapan kekafiran sehingga itu mulai cahaya bersinar terbit. Sedangkan Nabi Isa mulai tampak, mulai cahayanya muncul. Sedangkan Nabi Muhammad SAW lihat pengikutnya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Walam yabqa ba'da hadza syubhatun aslan. Kalau begitu, tidak tersisa di sini satu kesamaran sama sekali. Enggak ada yang samar. Anna hadhihi nubuwwat Muhammad SAW, bahwa itu jelas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allati nazalat bi Faran. Yang turun kenabian itu di Faran. Ala asyrafi waladi Ismail, yaitu kepada semulia-mulia dari turunan Ismail, hatta mala'atil arda diya'an wa nuran, sampai penuhlah bumi ini dengan cahaya dan dengan sinar yang terang benderang. Wa mala'a atba'uhu as-sahal wal jabal, dan pengikut-pengikutnya menyebar ke dataran dan juga pegunungan. Wala yakthur 'ala asy-sya'bi alladhi nataqat at-taurat bi annahum 'adimur ra'y wal fatanah. Wala yakthur 'ala asy-sya'b, dan tidak banyak menyebar di masyarakat apa yang diucapkan oleh Taurat, bi annahum 'adimur ra'y wal fatanah, bahwa mereka tidak memiliki ra'yu dan belum tidak memiliki kecerdasan. An yanqasimu ila jahilin bidhalik, untuk berbagi pada orang-orang jahil. Wa jahidin mukabirin mu'anid, pada orang penentang yang sombong. Wa lafud tawrat fihim innahum la sya'bun adimur ra'yi wa laysa fihim fitana. Kenapa dakwah Nabi Musa dikatakan baru terbit? Karena masyarakatnya, bukan karena Nabi Musanya. Nabi Musa seorang Nabi yang mulia, yang juga memiliki kemuliaan, keutamaan, keahlian, masya Allah. Tetapi yang jadi masalah masyarakatnya adalah masyarakat yang jelek. Apa kata Allah di dalam Taurat? Dalam kitab mereka tertulis, innahum la sya'bun adimur ra'i. Mereka itu masyarakat yang tidak memiliki ra'yu dan tidak memiliki kecerdasan. Bayangkan kisah-kisah Nabi Musa alaihissalam. Betul-betul Allah berikan kesabaran pada Nabi Musa setinggi-tinggi kesabaran, sehingga ketika Nabi merasa tersakiti oleh ucapan-ucapan orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, Nabi Muhammad berkata sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Dia diuji lebih berat dari ini, tapi dia sabar. Karena masyarakat Israel, masyarakat yang rewel, masyarakat yang sering protes, masyarakat yang selalu menyalahkan nabinya, menyalahkan nabinya sendiri, rasulnya sendiri. Ini gara-gara engkau wahai Musa. Astagfirullah. Bahkan dengan mudahnya ditipu oleh Samiri, kemudian berubah menjadi menyembah sapi. Sebentar, ditinggal beberapa hari saja. Kalau enggak salah 40 hari, kembali sudah menyembah sapi. Ini barakallahu fikum, sehingga dikatakan di sana dakwah Nabi Musa baru mulai terbit. Wa yuqali haula'il mukabirin, dan dikatakan pada mereka, mereka orang-orang yang menentang dengan sombong. Ayyu nubuwatin kharajat minasy-syam? Tanyakan pada mereka, para penolak, orang-orang yang sombong itu. Ayyu nubuwah, kenabian mana yang keluar dari Syam? Fasta'alat isti'la dia asy-syams, yang kemudian muncul cahaya seperti cahaya matahari di Syam. Siapa? Di Syam mereka akan berkata Isa, karena mereka sangat tahu itu, sangat mengetahui. Bahkan mereka menamakan gereja-gerejanya dengan nama-nama tersebut. Gereja Bethlehem, maksudnya Baitul Laham di Baitul Maqdis. Wa dhaharat fawqa dhuhurin nubuwataini qablaha, dan kemudian muncul di atas munculnya kenabian-kenabian sebelumnya. Wa hal hadza illa bi manzilatin mukabarah man yara asy-syams qad tala'at min al-masyriq fa yughalit wa yukabir wa yaqulu bal tala'at min al-maghrib. Sehingga kalau kemudian mereka menjawab, oh itu kami, oh itu begini-begini, menyalahkan, maka orang-orang tersebut seperti orang yang mengingkari datangnya pagi dari timur, mereka bilang dari barat. Kira-kira apa kata manusia? Matahari terbit dari timur kan? Oh tidak bisa, matahari dari barat. Ya akan ditertawakan orang, akan dianggap sebagai dungu. Bagaimana mungkin matahari terbit dari barat? Matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Seperti itulah penentangan mereka ketika mereka dan seluruh masyarakat mereka, apakah Yahudi ataupun Nasrani, apalagi ditambah Muslimin, sudah sepakat tahu yang diutus di Syam siapa. Yang diutus dan diajak bicara oleh Allah di Bukit Tursina siapa. Dan yang ada di lembah Faron siapa? Sudah sangat jelas. Tidak mungkin mengingkarinya sebagaimana seseorang tidak mungkin mengingkari matahari. Oh sekarang ini malam bukan siang. Itu tertawakan orang. Gila dia. Semua orang bilang ini siang, tiba-tiba berkata, bukan, ini bukan siang, ini malam. Itu namanya mukabir. Sama mukabirnya seperti orang yang menentang bahwa ini siang, mengatakan ini malam, berarti dia sangat-sangat sombong menentang kenyataan yang ada di matanya sendiri. Qanibidina a'azakumullah. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Al-Wajhu Thalith kita akan baca insyaAllah pada pertemuan yang akan datang bi'idnillahi ta'ala wa inayatihi wa quwatihi wa masyiatih. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.